Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita dari kitab At-Tuhfatus Saniyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca Mawadhi'ud Dhammah, tempat-tempat dhammah dan sekarang kita melanjutkan pada penerangan tempat dhammah yang kedua yaitu jamak taksir. Qala rahimahullahu ta'ala, yang kedua dari macam-macam perubahan yang ada pada jamak taksir. Taghayyurun bin naqsi laisa ghairu. Perubahan dengan adanya pengurangan tidak pada yang lain. Kalau yang pertama perubahan ya pada harokat tidak yang lain. Kalau sekarang perubahan pada pengurangan, ya, pengurangan huruf dari kata mufradnya. Contoh nahwu tuhamatun, ini mufrad, tuhamatun wa tuhamun, ya, tuhamun ini jamak. Jamak taksir. Tuhamatun mufrad. Pada bentuk mufrad di sini ada huruf ta marbutah di akhirnya. Kemudian ketika dijamakkan, ta marbutahnya itu hilang. Ya, hilang. Ya. Tuhamatun menjadi tuhamun. Ya. Yang seperti ini masuk dalam kategori perubahan pada pengurangan, bukan pada yang lainnya. Contoh yang lain, watu khamatun, jamaknya tuhamun. Tuhamatun ini bentuk mufradnya. Tuhamatun dengan tak marbutoh. Dalam bentuk jamak tuhamun, tak marbutohnya hilang. Ya. Fa'anta tajidul jam'a qad naqasa harfan fi hadainil mithalaini wa huwa atta wa baqil hurufi ala haliha fil mufradi. Maka engkau dapati jamak-jamak pada contoh di sini tuhamun, tuhamun, ya, sungguh telah berkurang satu huruf yaitu ta, ya, dan tersisa huruf yang lainnya pada bentuk apa? Mufradnya. Huruf-huruf yang lain tetap seperti itu sesuai dengan bentuk mufradnya. Ya. Tuhamatun jamaknya tuhamun, ya. Berkurang satu huruf, yaitu huruf apa? Ta, ta marbutoh. Tuhamatun tuhamun. Ya, ini macam yang kedua dari macam atau jenis jamak taksir. Ya. Kemudian yang ketiga, taghayyurun biziyadati laisa ghairu. Perubahan dengan menambah. Perubahan dengan menambah. Ya, tentunya menambah huruf. Tidak pada yang lain. Ya, harokatnya seperti biasa. Ya, perubahan yang ada dari bentuk mufradnya itu ketika dijamakan mendapatkan tambahan huruf. Nahwu contoh. Sinwun. Sinwun. Sod nun wawu. Sinwun. Ini mufrad. Jamaknya sinwanun. Sinwanun. Mendapatkan tambahan huruf alif dan nun. Sinwun. Wun. Dengan domah tanwin pada bentuk mufradnya, ketika dalam bentuk jamak menjadi sinwanun, mendapatkan tambahan alif dan nun. Ya, ini perubahan dengan menambah huruf, tidak pada yang lain. Harokatnya seperti pada apa? Mufradnya. Fimithli qawli ta'ala, ini bisa kita dapati pada firman Allah Ta'ala, sinwanun wa ghairu sinwanin. Sinwanun wa ghairu sinwanin. Bisa dilihat dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-4. Sinwanu wa ghairu sinwan. Kemudian perubahan yang keempat, jenis perubahan yang keempat yang ada pada jamak taksir, taghayyurun fi syakli ma'an naqsi. Taghayyurun fi syakli ma'an naqsi. Perubahan pada harokat disertai dengan pengurangan huruf. Ya. Harokatnya berubah, demikian pula apa? Hurufnya dikurangi. Nahwu contohnya, sarirun ini mufrad. Sarirun ini mufrad. Sin, ro, ya, ro. Sarirun. Jamaknya sururun. Sin, ro, ro. Ya. Sarirun jamaknya apa? Sururun. Sari harokatnya fathah kemudian kasroh. Ketika dijamakan menjadi domah semua. Ini perubahan pada apa? Harokat. Sarirun yang tadinya ada huruf ya. Sarirun ya. Ri dibaca panjang karena ada huruf ya. Ketika dijamakan ya-nya hilang, dikurangi. Ya, sehingga perubahan yang seperti ini, perubahan pada harokat disertai pula dengan mengurangi huruf. Contoh yang lain, kitabun. Ya, kaf, ta, alif, ba, kitabun. Jamaknya kutubun. Kitabun menjadi kutubun. Kita kasroh kemudian fathah berubah menjadi apa? Kutu. Dhammah semua. Kitabun ta yang panjang tadi alifnya dikurangi, dibuang. Kutubun. Ya. Harokat berubah, demikian pula hurufnya berkurang. Contoh yang lain, ahmaru, jamaknya humrun. Ahmaru, jamaknya humrun. Ahmaru, empat huruf, hamzah, a, kemudian ha, mim, ro. Ahmaru, menjadi humrun, hamzahnya dibuang. Ini berkurang. Humrun yang tadi ketika mufrad ahmaru haknya yang sukun, mimnya yang fathah, ketika jamak haknya menjadi dhamah, mimnya menjadi sukun. Ya. Perubahan pada harokat disertai dengan pengurangan huruf. Contoh yang lain, abyadu, abyadu. Hamzah, ba, ya, bod, ab, ya, bu, menjadi bibun. Ya, hamzahnya hilang. Ab, ya, bu, mufrod, jamaknya bibun. Hamzahnya dibuang. Ya, harokatnya berubah. Ba yang tadinya sukun menjadi kasroh. Ya, ya yang tadinya fathah menjadi sukun. Ya, perubahan pada harokat disertai dengan pengurangan huruf. Kemudian macam atau jenis perubahan yang ketiga, yang kelima pada jamak taksir. Taghayyurun fi syakli ma'aziyadah. Perubahan pada harokat. Harokatnya berubah. Disertai dengan penambahan huruf. Kalau tadi pengurangan, sekarang penambahan. Contoh. Sababun, ini mufrad. Sababun. Sin. Ba. Ba. Sababun. Jamaknya. Asbabun. Ya, sababun. Mufrad. Jamaknya asbabun. Ya, secara harokat berubah. Ya. Sin yang tadinya fathah sa menjadi sukun ketika dijamakkan. Dan di sini mendapatkan tambahan. Ketambahan huruf hamzah di awal dan huruf alif sebelum huruf yang akhir. As babun hamzah a kemudian alif ba, ya ba menjadi panjang, babun ada alifnya, ya dua tambahan huruf. Contoh yang lain, batolun, ini mufrad. Batolun, ba po lam. Batolun jamaknya abtolun. Abtolun, ya seperti asbabun. Contoh yang lain, hindun, ini mufrad. Hindun, hindun nama perempuan. Hindun, jamaknya hunudun. Secara harokat berubah dan mendapatkan tambahan huruf. Huruf apa itu? Wawu. Hindun menjadi hunudun. Nunnya panjang, di situ ada huruf wawu, hunudun. Ya. Contoh yang lain, sabu'un. Sin ba'in sabu'un. Ini mufrad, jamaknya Siba'un. Harokat berubah, demikian pula mendapatkan tambahan huruf alif. Siba'un, ba'nya panjang, setelah ba' ini huruf alif. Siba'un. Contoh yang lain, dhi'bun. Ya. Dhi'bun, serigala. Jamaknya, dhi'abun. Dhi'abun. Ya, harokat berubah dan juga mendapatkan apa? Tambahan huruf, yaitu alif. Dhi'abun. Contoh yang lain, syuja'un. Shin, jim, alif, ain. Syuja'un. Ini mufrad. Jamaknya syuj'anun. Syuj'anun. Mendapatkan tambahan alif dan nun. Harokatnya juga berubah. Jim yang tadinya ketika mufrad bentuk tunggal, harokatnya fathah, suja'un, ja. Ketika jamak menjadi sukun, suj. Ya, suj. Ya, berubah harokat. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam. Taghayyurun fi syakli ma'aziyadati wan naqsi jami'an. Perubahan pada harokat disertai pula adanya pengurangan, penambahan dan pengurangan secara bersama-sama. Satu sisi mendapatkan huruf, sisi yang lain hurufnya yang lain berkurang. Ya. Harokatnya berubah, mendapatkan tambahan huruf, dan juga mendapatkan hurufnya terkurangi. Ya, contoh, karimun. Kaf, ro, ya, mim. Karimun. Ini mufrad. Jamaknya, kuroma'u. Kuroma'u. Karimun kuro, kari kuro, kari fathah kasro, berubah harokatnya menjadi domah fathah kuro. Karimun yang tadinya ada ya, kuroma'u, hilang ya-nya. Ya. Kemudian mendapatkan tambahan alif dan hamzah pada akhirnya. Karimun kuroma'u. Contoh yang lain. Raghifun. Raghifun. Ra-ghin. Ya-fa. Empat huruf. Raghifun. Jamaknya ruhfanun. Rohi menjadi ruh, ya, harokatnya berubah. Rohifun ada ya, ketika jamak ya-nya dikurangi, dibuang. Kemudian mendapatkan tambahan apa? Alif dan nun di akhirnya. Ya. Rohifun jamaknya ruhfanun. Katibun mufrad. Katibun. Orang yang mencatat, ya, sekretaris mungkin bahasa yang lain. Katibun, kaf, alif, ta, ba, katibun. Ini mufrad. Jamaknya kuttabun. Ya, ka menjadi ku. Harokatnya berubah. Ka panjang ada alifnya, setelah dijamakan alifnya hilang. Ya. Kemudian di sini setelah ta ada tambahan alif. Kuttabun, ya. Alif yang setelah huruf ta, bukan alif yang setelah kaf tadi di mufrad, ya. Kalau setelah tadi setelah huruf kaf yang di mufrad itu kan sudah dibuang, dikurangi. Ya. Katibun menjadi kuttabun. Contoh yang lain, amirun menjadi umaro'u. Ya. Ya. Para umaro itu jamak dari amir. Ya, sering kita dengar istilah umaro. Kita harus taat kepada umaro kita. Ya, umaro jamak dari amirun. Amirun, ya, hamzah, mim, ya, ro. Ini mufrad. Ketika dijamakan menjadi umaro u. A menjadi u. Harokat berubah. Mi yang tadinya panjang, ami. Ketika dijamak, ya-nya dibuang. Ya, amirun, run mendapatkan tambahan apa? Alif dan hamzah. Umaro'u. Ya. Ini empat macam perubahan yang ada pada jamak taksir. Ya, jamak taksir. Ya. Ya, jamak taksir kalau mau di rinci, mau dikelompokkan, muncul ada 6 macam kelompok jamak taksir. Wa hadhil anwa'u kulluha takunu marfu'atan bidhammah. Semua macam-macam ini, 6 macam ini, semuanya itu dirofakkan dengan dhommah. Ya, dirofakkan dengan dhommah. Ingat-ingat, tanda rofakan ada berapa kemarin? Hah? Tanda rofa ada 4. Gitu. Tanda rofa ada 4. Dhommah, wawu, alif, dan nun. Untuk jamak taksir, semuanya itu dirofakan dengan dhommah. Semuanya dirofakan dengan dhommah. Keterangannya, sawa'un akanal muradu min lafzil jam'i mudzakkaron. Penerangannya, sama saja. Apakah yang dimaukan dari lafaz jamak di sini laki-laki? Nah, wo, contoh rijalun, ya, kuttabun, ini jamak muzakar, jamak taksir tapi untuk muzakar. Rijalun jamak dari rojulun, kuttabun jamak dari katibun, ya. Amkanal muradu minhumu annasan. Ataupun yang dimaukan dari jamak di sini mu'annas. Jadi laki-laki perempuan sama saja. Contoh hunudun, jamak dari hindun. Zayanibu, jamak dari zainabun. Ya. Baik yang dimaukan dengan jamak taksir mudzakkar ataupun mu'annas, tanda rofaknya adalah dhommah. Begitu. Keterangan berikutnya. Wasawa'un akanatid dhommatu zahiratan. Kama fi hadhil amthilah. Amkanat muqaddaratan. Sama saja. Apakah yang dimaukan dengan dhammah di sini dhammah zahirah? Dhammah yang zahirah, nampak, kelihatan bentuk dhammahnya. Seperti yang ada pada contoh-contoh di sini kan. Apa yang kita baca tadi dari contoh jamak taksir, semuanya itu dhammahnya zahirah. Am kanat muqaddaratan, ataukah muqaddarah dhammahnya? Tidak terlihat. Kama fi nahwi, seperti pada contoh sukaro. Sukaro. Dan jarha. Sukaro dan jarha. Sukaro, ini jamak taksir. Demikian pula jarha. Ya. Kalau sukaro itu orang-orang yang mabuk, jarha itu orang-orang yang terluka. Lihat, domahnya tidak zahirah, namun domahnya di sini muqaddarah. Contoh yang lain, azaro. Demikian pula habala. Azaro, para gadis. Habala, para wanita yang hamil. Ini jamak taksir semua di sini. Dhammahnya tidak nampak, melainkan muqaddarah. Ya. Keterangan yang lain. Takul qamar rijalu wazayanibu. Pada contoh qamar rijalu wazayanibu, fatajiduhuma marfu'aini bidhamma adh-dhahirah. Engkau mendapati keduanya, ar-rijal, az-zayanib, dirofakkan dengan dhammah yang zahirah. Watakul, contoh yang lain, hadharul jarha wal adharo. Hadharul jarha, ya pakai alif bengkong, wal adharo, demikian pula alifnya bengkong di akhirnya. Fayakunu kullun min al-jarha wal-adharo marfu'an bidhommah muqaddarah alal alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Al-jarha dan al-adharo ini dirofakkan dengan dhommah muqaddarah pada alif. Ya, alif bengkong. Dhommahnya dimuqaddarahkan di atas alif, alif yang bengkong itu. Tercegahnya dari nampaknya dhammah tersebut dikarenakan at-ta'adzur, beruzur. Ya, beruzur. Alif tidak bisa diharokati. Ya. Yang namanya alif tidak bisa menerima harokat. Ya. Kepenginnya dhammah namun enggak bisa. Beruzur alif itu untuk mendapatkan harokat. Nah, ini keterangan tentang jamak taksir. Ini tempat yang kedua dari tempat dhammah menjadi tanda rafa. Tanda rafa. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir. Sekarang tempat yang ketiga. Jamak mu'anas salim. Qala rahimahullah, wa amma jam'ul mu'annasis salim, Fahuwa madalla ala aktsara min itsnataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirihi. Adapun jamak mu'annas salim, pengertian jamak mu'annas salim itu adalah jamak yang menunjukkan lebih dari dua. Isim yang menunjukkan lebih dari dua perempuan. Dengan mendapatkan tambahan huruf alif dan ta pada akhirnya. Ya, catatan penting ini. Alif dan ta yang ada pada akhir jamak mu'annas salim itu adalah tambahan. Ya, alif dan ta tambahan. Nahu contoh. Zainabatun dan Fatimatun, demikian pula Hammamatun. Zainabatun ini jamak mu'annas salim. Fatimatun demikian pula, Hammamatun demikian pula. Dalam kalimat dicontohkan ja'az zainabatu wasafarul fatimatu. Ja'az zainabatu, para Zainab telah datang, para Fatimah telah bersafar. Fazainabatu wal Fatimatu marfu'ani. Zainabat dan demikian pula Fatimat ini dirofakkan, dimarfu'kan. Wa alamatu raf'ihima ad-dhammah adh-dhahirah, dan tanda rofak keduanya dhammah dhahirah, dhammah yang nampak. Ya. Dhammah yang nampak. Wala takunu dhammatu muqaddaratan fi jam'il mu'annasi salim illa inda idhafatihi liya'il mutakallim. Ya. Dhammah tidaklah muqaddarah pada jamak mu'annas salim kecuali ketika jamak mu'annas salim itu disandarkan kepada ya mutakallim. Ya yang menunjukkan mutakallim, orang yang berbicara. Contoh hadhihi syajarati wa baqarati. Ini adalah pohon atau tanaman-tanamanku dan sapi-sapiku. Ya mutakallim. Syajaratun tadinya ketika sendirian, ketika disandarkan kepada ya mutakallim, maka dhammahnya muqaddarah. Ya. Muqaddarah syajarah di. Jamak mu'annas salim. Jamak perempuan yang salim, yang selamat. Selamat dari apa kira-kira? Selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Ya, selamat. Ya, kalau jamak taksir kan berubah tuh. Kalau jamak mu'annas salim, ya, isim yang mau dijamakkan dengan jamak mu'annas salim ini diambil dari mufradnya. Ya, mufradnya. Dan kita bisa untuk menjadikan jamak mu'annas salim kepada mufrad, ya tinggal dihilangkan saja, dibuang alif dan ta tambahan tersebut. Ya. Syajarati contohnya. Mufradnya apa? syajaratun. Baqarati baqaratun. Atau boleh untuk kita katakan syajarun. Syajarun mufrad. Ketika dijadikan jamak muannats salim menjadi syajarati. Alif dan ta tambahan. Zainabu. Zainabu. Zainabatun. Zainabatun. Zainabu. Fatimatun. Fatimatu. Ya. Baik. Kita lihat keterangan berikutnya. Fa in kanatil alifu ghairu zaidatin. Kalau ternyata ya, alifnya itu bukan tambahan, bi angkanat maujudatan fil mufrad, seperti alif itu ada pada bentuk mufradnya. Nahu contoh al-qadi wal-qudatu wad-da'i wad-du'atu. Ya. Lam yakun jam'a mu'anas saliman. Al-qadi ini mufrad. Al-qudatu ada alif setelahnya ta. Ya, sekilas jamak mu'anas salim kan. Al-qudatu itu jamak dari al-qadi. Tapi setelah dilihat alif di sini bukan tambahan, melainkan alif yang memang sudah ada pada bentuk mufradnya. Al-qadi. Contoh yang lain ad-da'i. Jamaknya ad-du'atu. Ad-da'i ad-du'atu. Ad-du'atu. Ya, sekilas alif dan ta tambahan. Namun itu bukan tambahan. Karena alif itu sudah ada pada apa? Bentuk mufradnya. Ya. Lam yakun jam'a mu'anasin saliman. Sehingga dikatakan keterangannya contoh ini al-qudatu demikian pula ad-du'atu bukan jamak mu'anas salim. Bal huwa hina idzin jam'u taksirin. Bahkan dia ini jamak taksir. Ya. Jamak taksir. Wa kadzalika lau kanat ta'u laisat zaidatan. Demikian pula kalau tak itu bukan tak tambahan. Bi'angkanat maujudatan fil mufrad. Di mana tak tersebut memang ada di mufradnya. Contoh. Maitun. Maitun. Apa itu maitun? Mayat. Ini mufrad. Jamaknya apa? Amwatun. Sekilas amwatun alif dan ta ya tambahan sekilas, padahal ta di sini bukan ta tambahan tapi ta yang memang sudah ada pada mufradnya, sehingga amwatun bukan jamak mu'anas salim. Contoh yang lain baitun jamaknya abiyatun. Bait bait bait syair. Ya. Kalau baitun yang rumah jamaknya buyutun. Baitun buyutun. Kalau bait bait di sini syair Abyatun, bait syair. Baitun abyatun, abyatun ada alif ada ta, sekilas jamak muannats salim, tapi ini bukan. Kenapa? Karena ta di sini sudah ada pada mufradnya. Jadi asli lah istilahnya, bukan tambahan. Wa sautun jamaknya aswatun, suara-suara aswatun. Ya. Kana min jam'i taksir, semua ini adalah dari jamak taksir, abyatun, aswatun, jamak taksir. Walam yakun min jam'il mu'annas salim, dan bukan jamak mu'annas salim. Sehingga tadi keterangannya penting, pengertian apa itu jamak mu'annas salim adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua mu'annas, lebih dari dua mu'annas perempuan, dengan mendapatkan tambahan huruf alif dan ta pada akhirnya. Mendapatkan tambahan huruf alif dan ta pada akhirnya. Yang keempat, dari tempat di mana dhammah menjadi tanda rofa. Yaitu apa? Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung pada akhirnya sesuatu apapun. Yang tidak ada sesuatu apapun yang bersambung di akhir fi'il mudhari' tersebut. Ya. Wa amal mudhari'u, adapun fi'il mudhari' fanahu, maka fi'il mudhari' itu seperti contohnya yadribu wa yaktubu. Fakullun min hadainil fi'laini marfu'un, setiap dari dua fi'il ini marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah, dan tanda rafa'nya itu adalah dhammah dhahirah. Wa kadzalika yad'u wa yarju. Wa qulun minhuma marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah 'alal waw. 'Alal wawi. Mana'a min zuhuriha ats-tsiqalu. Demikian pula yad'u, ya, setelah u ain ada wawu. Wa yarju, setelah ju ada wawu. Ya, keterangannya masing-masing ini marfu juga, namun tanda rafa'nya dhammah muqaddarah di atas wawu tersebut. Yang mencegah untuk munculnya wawu itu adalah karena athikol berat. Mengucapkan wawu setelah wawu, mengucapkan dhammah setelah dhammah itu berat. Yad'u sama yarju'u itu berat. Ya, sehingga tidak dinampakkan dhammah tersebut. Wa kadzalika yaqdi wa yurdi, faqulun minhuma marfu, wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i, mana amin zuhuriha ats-tsiqalu. Demikian pula yaqdi wa yurdi, ini juga fi'il mudhari marfu, namun tanda rafa'nya dhammah muqaddarah di atas ya. Dhammahnya muqaddarah tersembunyi di atas ya, yang mencegah dari nampaknya dhammah itu karena berat. Berat untuk diucapkan dhammah setelah kasrah. Yaqdiyu wa yurdiyu, itu berat. Wa kadzalika yardha wa yaqwa fa qulun minhu marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana amin dhuhriya at-ta'dzur. Yardha alif yang pada akhirnya itu alif bengkong. Wa yaqwa setelah wawu alif juga bengkong. Masing-masingnya itu marfu. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah di atas alif tadi. Yang mencegah nampak atau munculnya dhammah itu adalah ta'adzur. Beruzur. Yang namanya alif tidak bisa menerima harokat apapun. Ya, bedakan alif dengan hamzah. Alif itu bukan hamzah. Alif ya alif, hamzah ya hamzah. Yang namanya alif di antara cirinya tidak bisa menerima harokat. Semua harokat, baik fathah, kasrah ataupun dhammah. Ya, sehingga alasan kenapa dhammahnya tidak muncul di atas alif karena ta'adzur, beruzur. Begitu. Ini contoh fi'il mudhari. Wa qauluna alladzi lam yattasil bihi alif tsnaini au wawu jama'atin au ya'u mukhatabah. Dalam pertemuan yang sebelumnya kan telah disampaikan oleh pensyarah kitab Al-Ajurumiyah, yaitu di sini Muhammad Muhyiddin. Ya. Kemarin kan telah disampaikan. Ya. Alladzi lam yattasil bihi alif tsnaini fil mudhari yang tidak bersambung dengan alif itsnain. Alif itsnain, alif yang menunjukkan jumlah dua. Awawu jama'atin, wawu yang menunjukkan jama'ah banyak, lebih dari dua. Aw ya'u mukhatabah atau ya yang menunjukkan mukhatabah yang diajak bicara. Ya. Apa yang diucapkan oleh penulis syarah di sini, pensyarih di sini? Yukhriju mattasala bihi wahid min hadhil asya'a thalatha. Mengeluarkan apa yang bersambung dengannya salah satu dari tiga perkara ini. Ya. Fa mattasala bihi alifus naini. Maka fi'il mudhari' yang bersambung pada akhirnya dengan alif itsnain seperti pada contoh yaktubani wayansurani, ya. Wa mattasala bi wawul jama'ah dan fi'il mudhari' yang bersambung pada akhirnya dengan wawu jama'ah seperti yaktubuna wayansuruna, yaktubuna wayansuruna. Wa matasala bihi ya'ul mukhatabah nahwu taktubina wa tansurina. Ya. Ini dikeluarkan dari ketentuan dhammah menjadi tanda rofa pada fi'il mudhari. Ya. Kalau fi'il mudhari'nya bersambung dengan yang ini, maka tidak lagi dikatakan tanda rofa'nya dengan dhammah. Tidak lagi dikatakan dengan tanda rofa'nya dhammah. Wala yurfa'u hina idzin bidhammah. Ya, tidak dirofa'kan ketika ini dengan dhammah. Bal yurfa'u bithubutin nun, namun dia dirofakkan dengan ditetapkannya atau apa, dengan tetapnya huruf nun. Ya. Jadi tanda rofa untuk yang tadi ini adalah thubutun nun, tetapnya huruf nun. Tetapnya huruf nun. Yaktubani ni nun, wayansuroni nun, yaktubuna nun, na nun, taktubina nun juga. Ya. Tanda rofaknya untuk yang seperti ini, subutun nun, tetapnya huruf nun, bukan lagi dhommah. Wal alifu awil wawu awil ya'u fa'ilun. Sementara huruf alif yang tadi dikatakan alif itsnain, huruf wawu yang tadi dikatakan wawu jama'ah, huruf ya yang tadi dikatakan ya'u mukhatabah, ini dalam tinjauan ilmu nahwu adalah sebagai fa'ilun, fa'il, pelaku. Ya. Di dalam fi'il yaktubani ini ada fa'il. Mana fa'ilnya? Alif. Begitu. Wa sayati idahu dzalik, dan akan datang nanti insyaallah penerangan akan hal ini. Baik. Berikutnya ketentuan fi'il mudhari yang dirofakkan dengan tanda dhammah. Wa qauluna wala nunu taukidin khafifah au tsaqilah. Dari ucapan kami tidak pula nun taukid yang ringan maupun yang berat. Yukhrijul fi'lal mudhari' alladhi ittasalat bihi ihda an-nunain. Mengeluarkan fi'il mudhari' yang bersambung dengan salah satu ini. Kalau ada fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid, apakah khafifah ataukah tsaqilah, maka tanda rofaknya tidak lagi dikatakan dengan dhommah. Ya. Namun dengan keterangan yang lain, yaitu apa? Fi'il ketika seperti ini bukan lagi dirofakkan lagi, tapi mabni. Ya. Ingat, lawan dari i'rab bina, lawan dari mu'rab mabni. Kalau sudah mabni, ya bukan lagi mu'rab. Jadi fi'il mudhari ketika bersambung dengan nun taukid, baik khafifah maupun tsaqilah, maka fi'il mudhari tersebut tidak lagi mu'rab, namun mabni. Mabni alal fathi, mabni di atas fathah, mabni di atas fathah. Contohnya firman Allah Ta'ala, la yusjananna wa la yakunam minashaghirin. Ya. Mana fi'il mudhore yang dikatakan mabni pada contoh ayat ini? Yakunan Yakunan demikian pula apa? Yusjanan. La yusjananna, yusjananna ini fi'il mudhari mabni alal fathi, mabni alal fathi. Yusjana na di sini yang tadinya kalau enggak ada nun taukid tsaqilah itu dhammah. Ya. Walayakunan Walayakunan, ya. Kalau di buku antum mungkin ditulis dengan model tanwin, ya. Walayakunan, ya. Ditulis dengan model tanwin. Ya. Aslinya itu apa? Bukan tanwin, tapi nunnya berjajar. Nan. Nun yang pertama fathah, yang kedua sukun. Nun yang pertama fathah, nun yang kedua sukun. Ya. Yakunan. Nan di sini na sebagai yakunan di sini fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid khafifah. Nun taukid yang ringan, nun taukid yang khafifah itu kan yang sukun. Nunnya itu sukun. Kalau tidak bersambung dengan nun taukid khafifah kan yakunu gitu loh, dhammah. Tapi ketika bersambung dengan nun taukid khafifah menjadi na. Na di sini fathah di sini, ya. Fi'il mudhari' di sini yang bersambung dengan nun taukid khafifah maka dikatakan mabni. Mabni alal fathi. Ya. Yusjananna dan juga walayakunan dua fi'il mudhari' yang ada pada ayat ini mabni alal fathi. Dia dimabnikan, ditetapkan di atas fathah. Ya, tidak berubah-ubah. Senantiasa fathah terus. Karena apa? Mabni, yang namanya mabni. Ya, mabni kan berada pada satu ketetapan, ya. Tidak berubah-ubah itu mabni. Kalau mu'rab, nah itu yang berubah-ubah. Dari dhamma menjadi fathah, menjadi kasrah. Atau dari domah menjadi fathah, menjadi sukun. Ini kan mu'rob. Kalau mabni, ya berada pada satu ketetapan. Ari. Kalau fathah, ya fathah terus. Kalau domah, ya domah terus. Kalau sukun, ya sukun terus. Ini namanya mabni. Mungkin itu yang bisa kita dapatkan. Atau sedikit lagi dua baris menyempurnakan pembahasan fi'il mudhari. Sehingga besok insyaallah kita masuk ke tempat berikutnya. Atau bukan tempat, iya, tanda berikutnya. Wa qauluna wala nuniswatin dan tidak pula fi'il mudhari yang bersambung dengan nuniswah. Yukhrijul fi'lal mudhari' alladzi tasalat bihi nunun niswah. Ucapan kami ini mengeluarkan fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah. Contohnya nahwu qouli subhanahu wa ta'ala wal walidatu yurdi'na. Ya. Kalau tidak bersambung dengan nun niswah, maka yurdi'u. Namun ketika bersambung dengan nun niswah, ya, dalam ilmu sorofnya yurdi'na, ya, ainnya jadi sukun. Wal fi'lu hina idzin mabni ala sukun. Fi'il mudhari ketika bersambung dengan nun niswa maka dikatakan mabni ala sukun, mabni pada sukun. Ya, jadi fi'il mudhari itu ada yang mu'rob, ada yang mabni. Fi'il mudhari ada yang mu'rob, ada yang mabni. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.